Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad fi Yudail Kitabi was Sunnah. Dan kitab ini menjelaskan tentang bagaimana mentarbiyah, ya, membina dan mendidik putra dan putri kita berdasarkan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada kajian sebelumnya telah kita sampaikan bagaimana Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang status dan keadaan putra dan putri kita terhadap sebuah keluarga, terkhusus, ya, kepada orang tuanya, di mana keberadaan mereka itu menjadi zinah, ya, perhiasan yang menghiasi atau memperindah sebuah keluarga. Ya, terjadi jalinan kasih sayang, ya, cinta mencintai antara orang tua dan putra putrinya. Demikian juga terjalin hubungan yang mesra, ya, di mana orang tua memanggil kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, wahai putraku, wahai putriku. Demikian juga panggilan seorang anak kepada orang tuanya terasa indah, ya, ketika dalam sebuah rumah tangga, ya, ada yang memanggil ya umi, ya abi, sehingga ini menjadi zinah, ya, menjadi perhiasan yang mempercantik dan memperindah sebuah keluarga. Namun sekaligus keberadaan mereka adalah sebagai fitnah, ya, ujian yang menjadikan, ya, sebuah keluarga mendapatkan tantangan, ya, dengan keberadaan anak-anak mereka. Sehingga bagaimana kita, ya, mendidik dan mengarahkan mereka kepada kebaikan, maka ini tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai, ya, orang tua. Nah, oleh karena itu, jangan sampai keberadaan mereka justru memfitnah, yakni merubah kondisi kita yang awalnya baik menjadi, ya, buruk. Yang awalnya kita, ya, dekat dengan, ya, agama, dekat dengan ilmu, dekat dengan ibadah, kemudian karena anak bisa menjadi jauh, ya, dari ilmu, semakin jarang, ya, mendapatkan ilmu, semakin jauh dari ibadah. Bahkan untuk konsentrasi saja sulit, ya. Nah, yang terkadang menjadikan seorang, ya, jenuh, ya, disebabkan karena keberadaan putra dan putri mereka. Ini berarti telah memfitnah, ya, orang tuanya. Maka di sini kita dibimbing oleh Allah dan Rasulnya untuk kita pandai-pandai, ya, di dalam mendidik dan membina mereka semuanya. Kemudian disebutkan pada poin yang berikutnya, kata beliau, wahabidahullah, fa'idatul waladi salih. Fa'idah atau manfaat, ya, memiliki anak yang salih. Wal waladu salihu ni'matun minallahi ta'ala. Bahwa keberadaan anak yang saleh, putra dan putri, ini nikmat dari Allah, anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Nikmat, sehingga sepatutnya untuk kita syukuri. Nah, maka di antara bentuk syukur kita, ketika kita diberikan karunia seorang anak, maka mendidik mereka, membina mereka, dan menggembleng mereka menjadi anak yang saleh. Oleh karena itu, di antara manfaat dan faedah yang akan diraih oleh para orang tua ketika mendapatkan atau memiliki anak yang saleh adalah anak tersebut bisa menjadi sebab orang tuanya mendapatkan pahala, mendapatkan aliran dari pahala ketika dia telah meninggal. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath: shadaqatun jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lahu." Apabila seorang anak Adam meninggal, in qata 'amaluhu, maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Jariyah mengalir, yaitu sedekah yang dibelanjakan atau yang diperuntukkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun orang yang telah meninggal, namun ketika harta tadi, sedekah tadi dimanfaatkan terus menerus, maka terus mengalir pula pahalanya bagi pemiliknya, bagi yang bersedekah tadi. Nah, ini sedekah jariyah. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang memberikan manfaat, ilmu yang diajarkan, yang disampaikan kepada orang lain, sebuah nasihat yang disampaikan kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada masyarakatnya. Maka ketika nasihat ini memberikan bekas dan pengaruh kepada yang dinasihati, sehingga terketuk hatinya untuk berubah menjadi lebih baik, sehingga yang awalnya mungkin buta dengan Islam, padahal Muslim, tapi enggak faham, enggak ngerti tentang Islam, setelah dinasihati, diberikan ilmu, terketuk hatinya, terpanggil jiwanya untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, akhirnya giat belajar, tekun ibadah, dekat dengan masjid, dan berusaha untuk mencari teman-teman yang saleh, dan menjauhi teman-teman yang jelek, yang taleh, karena satu nasihat yang sampai kepadanya. Ini ilmu yang bermanfaat. Maka meskipun yang memberikan nasihat, yang menyampaikan ilmu telah wafat, maka terus pahalanya mengalir kepadanya. Kemudian yang ketiga, awwaladun salihun yad'u lahu, termasuk amalan yang akan terus mengalir pahalanya kepada seseorang meskipun dia telah meninggal, yaitu waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh. Yang mana di antara ciri anak yang saleh yaitu senantiasa mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, rahmat kepada orang tuanya, baik ketika hidupnya ataupun setelah meninggalnya. Ini anak yang saleh dan luar biasa. Ini manfaat dan faedah yang besar yang didapatkan oleh para orang tua ketika memiliki anak yang saleh, yaitu mendapatkan doa kebaikan dari anak-anaknya karena kesolehannya. Dan ini tentunya dia menjadi saleh juga berkat dari jasa orang tuanya, sehingga meskipun orang tuanya telah meninggal, maka dia pun terus mendapatkan ajarnya, mendapatkan pahala dari kesolehan anaknya tadi. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa yang memberikan manfaat kepada para orang tua itu bukan hanya doanya anak-anak tadi, tapi juga termasuk kebaikan-kebaikan atau amalan ibadah, ketaatan yang dikerjakan oleh anak-anak tadi, ketika anaknya baca Quran, maka setiap huruf yang diucapkan, setiap ayat yang dibaca oleh anaknya, setiap surat yang dibaca oleh anak-anaknya, ini juga pahalanya mengalir ya kepada orang tuanya. Demikian juga ketika anaknya sholat misalkan, ya sholatnya diterima, maka juga pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Ini ya di antara manfaat mendapatkan atau memiliki anak yang saleh luar biasa, yang mungkin kita sendiri ya sebagai orang tua nggak sedikit yang sulit untuk bisa baca Al-Quran dengan benar, dengan lancar. Namun bukan berarti ya pintu dan kesempatan untuk dapat pahala tertutup. Ya, di samping kita terus belajar semampunya ya, baca Quran. Ya, namun ketika kita mendidik, menggembleng dan mengarahkan, ya, atau memilihkan anak-anak kita ya, belajar dengan para guru, para ustaz yang terpercaya, belajar ilmu agama, maka setiap kebaikan yang dikerjakan oleh putra dan putri kita, kita pun akan mendapatkan pahalanya. Ya, di dunia demikian pula di akhirah. Nah, dan kenyataan ya, menunjukkan bahwa anak yang saleh itu jauh dicintai oleh orang tuanya daripada anak yang jelek, yang buruk akhlaknya, yang jelek agamanya. Ya, meskipun kaya raya. Ya, karena terkadang ya, anak yang saleh dengan kesolehannya ya, terbimbing dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu akan bersikap baik, ngomong juga santun ya, berbicara juga sopan dengan orang tuanya ya, gak pernah bentak, gak pernah marahin orang tuanya, meskipun hidupnya ala kadarnya ketika sudah beranjak dewasa, ketika sudah berkeluarga ya. Beda dengan anak-anak yang gak kenal agama, yang jahil ya, tentang agama, meskipun kaya raya, tapi terkadang karena bodohnya ya, sikapnya kurang ajar sama orang tuanya, sehingga menimbulkan kebencian, ketidaksukaan dari orang tua kepada anaknya. Ya, sementara orang tua itu ketika sudah tua, yang diinginkan itu bukan harta dari anaknya. Ya, bukan uang dari hartanya. Anaknya tadi, tapi justru kasih sayang dan perhatian. Ya, dan itu banyak terjadi. Ya, fakta di lapangan ya, ketika orang tuanya sudah tua renta sakit. Ya, anaknya banyak 10 ya, 9 sibuk semuanya, gak kenal agama, satu yang soleh, yang dicari yang satu ini ya, dimana si fulan ya, kok gak kelihatan ya. Adapun yang dari sisi harta mungkin serba berkecukupan, serba ada, namun gak perhatian dengan orang tuanya, ya gak dicari sama orang tuanya ya. Ini diantara manfaat anak yang soleh. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Ahmad Ibnu Majah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati, bahwa seseorang akan diangkat derajatnya di dalam surga. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, anna hadha, dari mana ini ya, tingkatan yang tinggi ini, kata orang tuanya tadi. Fayaqal, maka dikatakan, disampaikan kepada orang tua tadi yang diangkat derajatnya oleh Allah di dalam syurga, bistighfari waladika lak, ini disebabkan karena istighfar dari putramu, dari anakmu untukmu. Luar biasa ya, orang tua ya mungkin ya, disebabkan karena ya keterbatasan ilmunya dan sedikitnya amalan saleh ya, namun dia masih ada iman sehingga masuk surga, sehingga ketika masuk surga tingkatannya rendah, maka bisa dapat syafaat ya, dari anaknya yang soleh, bisa terangkat derajatnya menjadi tinggi ya, tinggi derajatnya di dalam surga, diangkat, sehingga orang tua tadi heran ya, dari mana ini ya, kalau dilihat amalannya ya sedikit ya, imannya juga ya pas-pasan mungkin, makanya surganya juga rendah tingkatannya. Tapi kenapa diangkat? Ya, ternyata sebabnya adalah karena anaknya senantiasa istighfar, ya, mendoakan kebaikan, dan memintakan ampun untuk orang tuanya. Ya, maka hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di antara manfaat ya, memiliki anak yang saleh, yaitu bisa mengangkat derajat orang tuanya di dalam surga. Ya tentunya hadis ini kita pahami bahwa ya yang akan mendapatkan syafaat dari anak yang saleh apabila orang tuanya juga saleh, ya masih bertahan imannya, ya dan masih bertahan keislamannya, belum batal. Ya, oleh karena itu tadi disebutkan bahwa orang tuanya sudah masuk surga, cuma tingkatannya rendah di bawah, ya karena masih ada iman, masuk surga. Tapi kalau misalkan orang tuanya, ya kafir, na'udzubillah, murtad, ya disebabkan karena kesyirikan atau kekafiran yang ada pada orang tuanya sehingga tanpa disadari dia keluar dari Islam, meskipun anak yang saleh, ya maka ini tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kenapa? Beda akidahnya, ya beda agamanya. Oleh karena itu di sini juga tentunya perhatian kepada kita sebagai orang tua, ya untuk kita bersemangat dalam mendidik putra dan putri kita. Namun jangan lupa, ya kita juga harus diselamatkan, ya, harus dipertahankan iman kita ini, ya Islam kita ini harus kita pertahankan. Jangan sampai ya kita berharap banyak dari anak-anak kita sementara kita melalaikan, ya mengabaikan keselamatan kita sendiri, sehingga kita sendiri mungkin malas untuk belajar, ya bermalas-malasan untuk mempelajari dan mengkaji akidah Islam yang benar, ya malas untuk mempelajari fikih-fikih ibadah, bagaimana ibadah yang benar sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya yang penting anak saya mondok, yang penting anak saya belajar, adapun saya sudah terlanjur tua, enggak mungkin bisa belajar. Ya salah, keliru. Ya, gimana kita akan mendapatkan syafaat dari anak-anak kita karena kesolehan mereka sementara kita melalaikan diri-diri kita, ya mengabaikan keselamatan kita, ya enggak mungkin. Ya, karena syafaat ya akan didapatkan hanya oleh ahlu tauhid. Ya, syafaat akan diberikan oleh Allah Jalla wa Ala hanya kepada ahlu tauhid, ahlu iman, kaum muslimin. Sehingga untuk mempertahankan keimanan itu membutuhkan pengorbanan, ya, membutuhkan kesungguhan, yaitu dengan belajar, dengan ta'lim, ya, mendengarkan ta'lim, belajar, membahas kitab-kitab para ulama, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sehingga, ya, mungkin, ya, dari sisi iman kita minim, dari sisi amalan saleh juga terbatas, ya, dari sisi ilmu juga pas-pasan, namun mudah-mudahan dengan ini kita bisa masuk surga. Samping, ya, di samping itu kita semangat untuk mendidik, membina putra dan putri kita, sehingga mudah-mudahan mereka bisa memberikan syafaat kepada kita, ya, pada yaumul qiyamah. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang hasan disebutkan di sini, riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah alaihima rahmatullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sab'un yajri ajruha lil abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrih. Ya, ada 7 amalan yang akan terus, ada 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir kepada seorang hamba, ya, setelah meninggalnya, ya, sementara dia ada di dalam kuburnya. Ya. Di dalam riwayat ini disebutkan ada 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir pada seorang hamba meskipun dia telah meninggal dan ada di dalam kuburnya. Apa itu? Yang pertama, man 'allama 'ilman, yaitu seseorang yang mengajarkan ilmu agama. Ya, mengajarkan ilmu agama. Ya. Nah, kita misalkan punya anak sekolah, ya, dibantu merojaahnya, dibimbing belajarnya di rumah, ya, dibantu, diarahkan ketika mengerjakan PR tugas dari, ya, ma'had dari sekolahnya, ya, diarahkan, dibantu, ya, ketika mungkin anak kita sulit untuk mengucapkan a, ba, ta, ya, baca ikra, baca tulis, ya, menghitung, maka dibantu. Nah, ini termasuk mengajarkan ilmu. Maka apa yang kita ajarkan, ya, ini jangan disepelekan. Ya. Karena meskipun kelihatannya sepele, kecil, ya, dianggap remeh, namun ini termasuk ilmu yang bermanfaat. tanpa kita sadari kita telah mengajarkan ilmu kepada putra dan putri kita. Ya, demikian pula yang kita sampaikan kepada orang lain, kepada tetangga kita, teman kita, ya, sahabat dekat kita, ya, ini termasuk ilmu yang bermanfaat, ya, yang akan terus mengalir pahalanya. Yang kedua, au ajra nahran, ya, termasuk pahala yang terus mengalir, ya, adalah amalan mengalirkan sebuah sungai. Mungkin, ya, ada sebuah sungai yang lama mati, ya, tertimbun, ya, kemudian dia gali lagi, dia bongkar penutupnya yang menyumbat, akhirnya terus mengalir, ya, dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Atau dia sengaja untuk membuat, ya, aliran sungai baru. Ya, kebetulan dia tahu ada apa, misalkan tinggal di pegunungan, ya, ada mata air. Kemudian kalau dibiarkan, ya, sayang airnya, ya, membludak, ya, terbuang sia-sia. Akhirnya dia buat saluran, ya, sungai kecil, selokan. Kemudian airnya mengalir, jernih, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, ini termasuk pahala jariah yang akan terus mengalir kepada pemiliknya. Ya, kalau diniatkan untuk, ya, kemaslahatan umum, maka ini termasuk amalan jariah. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau menggali sebuah sumur. Ini juga termasuk amalan yang mulia, menggali sumur. Ya, dia gali sumur, ya, sumur bor, ya, atau yang semisalnya. Kemudian dia niatkan untuk wakaf, ya, untuk kepentingan umum. Siapa saja bisa memanfaatkannya, bisa mengambil airnya tanpa ada biaya spesial pun, misalkan. Ini termasuk amalan jariyah. Nah, au gharisa nakhlan, termasuk yang keempat adalah, ya, menanam pohon kurma. Ya, pohon kurma, ya, ini di Timur Tengah sana, ya, di negeri Arab, pohon kurma. Ya, tapi juga termasuk secara zahir wallahu ta'ala, ya, pohon apa saja yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya, dia tanam, nah, misalkan sebuah pohon apa, pisang atau mangga, ya, di rumahnya. Ya, kemudian ketika berbuah dia niatkan, siapa yang pengen makan, mengambil, ya, tanpa diperjualbelikan, silakan, gratis, nggak perlu beli, ya, nggak perlu bayar. Nah, ini termasuk, ya, sedekah dan termasuk pahala yang terus mengalir, ya, pahalanya kepada pemiliknya. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Ya, yang keberapa ini? Yang kelima, ya, bana masjidan, membangun masjid. Ini juga termasuk amalan jariyah. Ya, bahkan Rasulullah menghasung, ya, kaum muslimin untuk bersemangat di dalam membangun masjid, ikut andil, ya, dalam membangun masjid. Sedikit apapun, ya, sekecil apapun yang kita berikan untuk masjid, maka apabila ikhlas, luar biasa pahalanya. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man bana lillahi masjidan yabtaghi bidzalika wajhallahi banallahu baitan fil jannah. Ya, barang siapa yang membangun, ya, masjid, ya, karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Luar biasa. Ya, satu sak semen yang dia berikan untuk masjid kelihatannya dianggap remeh. Ya. Nah, satu trek, ya, batu koral untuk masjid kelihatannya remeh, ya, atau lampu kebetulan di masjid ada yang mati, dia berikan, oh, nanti saya yang belikan. Nah, ini termasuk selama dimanfaatkan apa yang dia berikan, maka terus pahalanya mengalir kepada pemiliknya. Nah, masjid misalkan sound systemnya rusak, ya, maka, oh, nanti, ya, sound system saya akan berikan yang baru. Ini termasuk, ya, wakaf, ya. Nah, ikut andil dalam menghidupkan rumah Allah, masjid Allah dengan ibadah. Selama dimanfaatkan, maka terus pahalanya mengalir. Ya, luar biasa. Ya, masjid misalkan pecah, ya, kacanya, ya, karena anak-anak main bola dilempar, ya, pecah. Oh, nanti kacanya saya yang belikan. Nah, ini selama dimanfaatkan, terus pahalanya mengalir. Oh, masjid butuh kipas. Oh, nanti saya yang belikan. Wakaf, selama dimanfaatkan, luar biasa. Pahalanya terus mengalir kepada pemiliknya. Ya, ya, mungkin pemiliknya sudah lupa. Ya, tapi ketika dia memberikannya ikhlas karena Allah, Allah tetap memperhitungkannya. Kemudian yang berikutnya, awarasa mushafan, termasuk amalan jariah, yaitu mewariskan mushaf, ya. Memberikan mushaf kepada seseorang, selama dimanfaatkan mushaf tersebut, maka terus mengalir pahalanya, ya. Demikian juga mungkin, ya, di masjid belum ada mushaf, ada sebagian muslimin masuk masjid, ya, di samping, ya, ingin sholat jamaah, sholatul jum'ah, ya, dia ingin baca Quran. Ah, kelihatannya di masjid kita belum ada mushaf. Oh, saya pengen wakaf. Ya, ini ada uang, silakan belikan mushaf. Silakan dimanfaatkan. Ah, selama dimanfaatkan, terus pahalanya mengalir baginya. Kemudian berikutnya, taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Ya. Termasuk, ya, pahala yang terus mengalir kepada pemiliknya, yaitu meninggalkan anak yang senantiasa, ya, memintakan ampun, ya, kepada orang tuanya meskipun setelah meninggalnya. Ya. Ini yang menjadi syahid inti dari hadis ini kaitannya dengan pembahasan kita, yaitu manfaat memiliki anak yang saleh. Yaitu di mana anak yang saleh akan senantiasa mendoakan kebaikan dan memintakan ampun kepada orang tuanya, sehingga terus mengalir pahalanya. Kemudian berikutnya, wujubu tarbiyatil abna'i ala salah, wajibnya untuk mendidik serta membina, ya, putra dan putri, ya, ala salah, ya, kepada kebaikan, ya, kepada kesolehan. Nah, ini tentunya harapan kita semuanya, ya, harapan para orang tua yang saleh, mendambakan anak yang saleh, bukan anak yang kaya, bukan anak yang pinter, ya, bukan anak yang punya kedudukan ataupun posisi, bukan anak yang sekedar tampan, cantik, ya, tapi ketika semuanya enggak didukung dengan, ya, pengetahuan agama, enggak dikuatkan dengan kesolehan dari sisi ibadah, ya, dari sisi iman dan Islamnya, maka tidak memberikan manfaat sama sekali. Buat apa kaya? Bodoh terhadap agamanya. Buat apa, ya, dia pintar tapi malah, ya, menentang Allah dan Rasulnya, ya, menentang Al-Quran dan Sunnah. Buat apa tampan, buat apa cantik? Ternyata enggak soleh, ya. Namun kesolehan di sini menjadi prioritas kita sebagai orang tua, ya, harapan kita semuanya, ya, sehingga ketika kekayaan, ya, keelokan, ketampanan, kecantikan, ya, kemudian kedudukan dikuatkan dengan kesolehan, ya, maka ini nikmat, ya, di atas nikmat luar biasa, dan itu patut untuk disyukuri. Maka di sini, ya, wajib untuk membina, ya, anak-anak kita kepada kebaikan. Wa ala dzalik yajibu ala al-aba'i wal ummahat al-inayatu bi tarbiyati abna'ihim ala shalah, ya, maka atas dasar ini wajib bagi para orang tua, ayah dan ibu, abi dan ummi, untuk memperhatikan bagaimana pendidikan dan pembinaan kepada putra-putra mereka kepada kebaikan. Likay yakunu amalan salihan lahum fi hayatihim wa ba'da mautihim, sehingga, ya, mereka ini, keberadaan putra dan putri yang saleh itu menjadi amal yang saleh bagi orang tuanya, ya, ketika hidupnya mereka ataupun setelah meninggalnya, ya. Kita kenal Islam saja mungkin, ya, baru-baru saja beberapa tahun yang lalu. Adapun sekian tahun sebelumnya, bahkan mungkin puluhan tahun sebelumnya, kita enggak kenal Islam, ya. Bahkan disilahkan dengan Islam KTP, ya. Islam ala kadarnya, ya. Islamnya cuma tercantum di kartu identitas saja, KTP, SIM, Muslim, iya Muslim, tapi, ya, sholat juga kadang bolong-bolong, ya. Jangankan baca Quran, sholat saja, ya, ini kadang masih bermalas-malasan, ya. Kapan mulai giat mengerjakan sholat? Kapan mulai merasakan nikmat mengerjakan sholat? Kapan mulai merasakan nikmat ketika mempelajari agama, ikut ta'lim? Ya, baru-baru saja, ya, baru beberapa bulan, baru beberapa tahun, ya. Sehingga dibandingkan dengan waktu kita yang kita gunakan, ya, ya, jauh dari amalan Islam yang ternyata umur kita ya, dipenuhi dengan kejahilan, kebodohan terhadap Islam, itu jauh lebih lama. Sehingga kalau dilihat ya, ya maaf-maaf saja, amalan kita ya belum ada apa-apanya. Maka bukan berarti kita berputus asa ya. Maka dengan keberadaan anak-anak kita yang saleh, itu mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan kita ya, bisa menutupi kekurangan iman kita dan kesolehan dan ibadah kita. Sehingga di sini ya, apabila kita menginginkan ya, manfaat dan pahala kebaikan dari keberadaan putra dan putri kita, makanya kita ikut andil ya. Harus ada tanggung jawab, bahkan kewajiban untuk mendidik mereka ya. Jangan pengennya ya, masuk surga dengan sebab anak kita yang soleh, tapi kita gak mau usaha ya, acuh, cuek ya. Anak kita mau belajar atau mainan, terserah, boh pokoknya. Yang penting ya, semua yang dibutuhkan ya, disediakan misalkan ya, bajunya, apanya ya, alat tulisnya. Tapi gak diperhatikan, ini anak kita ini belajar atau malah mainan atau malah keluyuran, gak dicek. Ini juga termasuk ya, mengabaikan. Berarti orang tua masih bermudah-mudahan, belum ada rasa tanggung jawab. Kalau kita menginginkan kebaikan dari putra dan putri kita, maka tolong ya, kepada para orang tua, hendaknya perhatian. Bukan hanya dari sisi kebutuhan fisiknya, tapi juga perhatian. Dan jangan lupa doa ya, doa. Sehingga membutuhkan kerja keras ya, yang maksimal, usaha yang ekstra. Nah, di samping kita banyak doa. Jangan bosan-bosan kita untuk mengingatkan, nak, kalau di sekolahan, kalau di pondok, jangan bantah ustadznya ya. Harus nurut, kalau dinasihati, harus dengar, jangan banyak main. Jangan lupa, jangan dianggap remeh. Ya, biasakan mereka dididik dengan didikan Islam. Nasihati, jangan bosan-bosan. Ya. Nah, wah anak saya sudah terlanjur nakal ya, percuma dinasihati, malah ngeyel, malah berpaling. Ya, jangan seperti namanya anak-anak. Ya, akalnya masih kurang, sehingga kita yang berusaha untuk ya, menyempurnakan akal mereka, membiasakan dengan ya, perilaku Islami. Ya, bajunya kalau kotor ya. Nah, kalau acak-acakan maka ditegur ya. Nah, kalau mulai nampak ada ucapan-ucapan yang kotor, diingatkan. Ya, makan kok masih berantakan ya. Makan nasinya masih belepotan. Masih banyak yang dibuang daripada yang dimakan, ya diingatkan. Nah, enggak boleh. Ya, ini termasuk mubazir, menghambur-hamburkan harta, enggak boleh. Itu termasuk temannya syaitan. Ya haram, diingatkan. Oh, masih anak-anak kok. Iya, meskipun anak-anak tapi dibiasakan. Doa juga demikian, sebelum tidur ya. Diingatkan doa ya sebelum tidur. Kalau belum hafal ya ditalkinkan, diajari. Kita yang ngajari. Ya, kalau belum hafal orang tua, iya, sekalian belajar sama-sama sama anaknya. Maka di sini Allah sebutkan dalam firman-Nya tentang kewajiban ya mendidik putra dan putri dengan kebaikan. Dalam At-Tahrim ayat ke-6 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dan jagalah ya, diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya, bahan bakunya dari manusia dan bebatuan. Ya. Maka di sini Allah perintahkan kepada ya, para orang tua secara khusus ya, dan suami ya, yang lebih khusus lagi untuk menjaga diri mereka dari neraka dan keluarganya. Ya. Maka di sini di antara tafsir dari ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh para ulama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Allimuhum wa adibuhum." Ya, ajarkan mereka ya, keluarga kalian, istri kalian ya, dan putra-putri kalian dengan ilmu. Ajari mereka ilmu. Ya, tapi saya enggak pernah mondok, enggak ngerti ya. Baca Quran saja belum bisa, ya sudah. Pilihkan, carikan guru yang baik untuk bisa mendidik ya, istri dan anak-anak kita ya. Berikan semangat kepada istri-istri kita untuk ta'lim, untuk belajar agama, ya, mengikuti pengajian-pengajian salafiyah. Demikian pula anak-anak kita, sambil kita juga sama-sama belajar, ya. Nah, wadibuhum, dan ajarkan adab kepada mereka, adab-adab Islam, ya, adab-adab Islam. Dan sungguh adab Islam, ya, sekarang ini hampir punah, ya. Sedikit di antara kaum muslimin yang berhias dengan akhlakul karimah, dengan kebiasaan-kebiasaan Islam. Nah, sungguh, ya, di tengah masyarakat sudah hampir hilang kebiasaan bertemu dengan saudaranya mengucapkan salam, ya. Nah, terima telepon, diangkat, ya, kalimat yang pertama yang diucapkan halo, ya. Sedikit yang mengucapkan salam, ya. Ini termasuk adab Islam yang ditinggalkan. Masuk rumah kebanyakan paling banter ketok pintu, tok tok tok, permisi, ya. Sedikit yang mengucapkan salam, ya. Nah, demikian pula ketika pergi, ya. Demikian juga ketika dalam hubungan bertetangga, bermasyarakat, ya. Termasuk adab yang sudah ditinggalkan, hampir-hampir punah, yaitu memberikan hadiah kepada tetangga, ya. Ketika ada seorang pemasak masakan yang berkuah, ya, kemudian mungkin, ya, baunya sampai tercium kemana-mana, tetangganya juga bisa menciumnya. Masak soto Makassar, ya, baunya kemana-mana. Ya, nah, ini termasuk adab Islam. Fa'aksir ma'aha, kata Nabi, perbanyak kuahnya, kasih itu tetanggamu itu. Ya, perhatikan mereka. Ini termasuk adab Islam luar biasa. Kalau ini diterapkan, ya, masya Allah, ya, akan menimbulkan ukhuwah Islamiyah. Ya, insya Allah kalau ini diterapkan, ya, tuduhan-tuduhan terorisme, ya, kepada ummahatus salafiyah, kepada ikhwan salafi, ini akan sirna. Kenapa? Ya, terbantahkan dengan akhlakul karimah. Ya, ternyata yang cadaran itu gak semuanya eksklusif, tertutup, ya. Enak kok diajak ngobrol, nyambung, ya, mudah bergaul. Saya sakit, ya, teman-teman dekat saya, teman-teman arisan saya, gak ada yang jenguk. Bahkan kerabat saya gak ada yang tahu, gak ada yang jenguk. Ini malah tetangga ini cadaran kok malah jenguk saya, padahal gak kenal, gak ada hubungan, ya, kekerabatan, saudara juga bukan, ya, bukan satu darah, tapi kok malah jenguk. Nah, ini termasuk akhlak, ya, tentunya dalam batas-batas syar'i, ya, jangan sampai berlebihan, ya, jangan sampai jatuh dalam kemaksiatan bersama dengan masyarakat yang awam. Tapi tampakkan, tunjukkan bahwa kita sebagai ahli sunnati wal jamaah muslimin yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, ya, kita bisa berdakwah, kita bisa ikut andil dalam berdakwah dengan sikap kita, dengan santunnya kita berbicara, dengan sopannya ketika kita berbicara kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada tetangga, dengan, ya, bagusnya akhlak kita, sikap kita kepada mereka dalam batas-batas syar'i tentunya, ya, hormati, ya, orang-orang yang punya kedudukan di pemerintahan, ya, RT, ya, RW, lurah, dan seterusnya, ya. Demikian juga hormati para tokoh-tokoh masyarakat, ya, selama tidak nampak permusuhan terhadap dakwatus salafiyah, hormati mereka, ya. Demikian pula para orang tuanya, hargai, ya. Jangan sampai mentang-mentang, ya, mungkin, ya, enggak pernah ikut pengajian, ya, ya, akhirnya dicuekin. Ketika berbicara dianggap angin lalu saja, ya, enggak diperdulikan, ya. Terkadang orang tersinggung, ya. Nah, ketika bertemu, ya, enggak ada basa-basi, ya, tanya kondisinya atau bagaimana, ke salam juga tidak. Ya, ini tentunya, ya, dikhawatirkan akan semakin, ya, memperuncing permasalahan, sehingga apa yang berkembang sekarang ini dari isu-isu, ya, adanya tuduhan-tuduhan terorisme, radikalisme kepada, ya, sebahagian, ya, ikhwan kita, ummahat kita, ya, maka yang seperti ini, ya, akan semakin parah dengan sikap kita yang keliru, ya. Maka hendaknya kita, ya, berusaha untuk memutihkan, ya, tuduhan ini, dan berusaha untuk, ya, meluruskan adanya anggapan yang salah di tengah masyarakat. ya, bahwa enggak semua yang berjenggot, enggak semua yang rajin ke masjid, enggak semua yang cingkrang celananya, ya, tinggi sarungnya, ya, di atas mata kaki itu teroris. Ya. Demikian juga enggak semua yang bercadar, memakai hijab, jilbab hitam-hitam, ya, itu teroris suaminya. Oh enggak, itu bukan ukuran, ya, itu bukan standar dikatakan teroris. Ya. Maka tentunya kita jangan sampai eksklusif, tertutup dari masyarakat. Ya, maka hendaknya kita membuka pintu, ya, dan memperkenalkan, ya, memperkenalkan dakwah salafiyah kepada masyarakat dengan ucapan kita, ya, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita yang santun, ya, kepada mereka, ya, selama dalam batasan-batasan syar'i. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain atau dalam ayat yang lain dalam surah Taha ayat ke 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah wahai Nabi kepada keluargamu untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha. Ya, dan bersabarlah dengan kesabaran yang ekstra. Ya. Wastabir. Allah di sini tidak menyebutkan wasbir, tapi wastabir. Wasbir bersabar, wastabir, ya, bersabar dengan kesabaran yang ekstra, yaitu yang bersungguh-sungguh, ya, yang dari sini menunjukkan bahwa Allah menceritakan dan menggambarkan kondisi keluarga, anak-anak, ya, bahwa nggak semua di antara mereka ketika diperintahkan untuk mengerjakan ibadah sholat, ya, misalkan itu langsung serta-merta mengikuti sholat. Tapi enggak sedikit yang, ya, nampak perlawanan, penentangan, ya, masih bermalas-malasan nak sholat, ah nanti mi tanggung, ya, main dulu, okay. Nah, nanti sekalian mandi, ya, dan seterusnya. Sehingga ini membutuhkan kesabaran yang ekstra. Wastabir 'alaiha, bersabarlah, ya, kalian di dalam memerintahkan mereka kepada kebaikan, ya. La nas'aluka rizqa. Dan kami, kata Allah, tidak meminta darimu rizki. Bahkan kami yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Dan akhir yang baik itu adalah bagi ketakwaan. Yaitu bagi ahlul iman, ahlul taqwa. Orang-orang yang saleh. Ya, oleh karena itu, ya, mungkin pesan yang terakhir, ya, kepada kita sekalian, hendaknya kita bersungguh-sungguh, ya, untuk mendidik dan membina putra dan putri kita kepada kebaikan. Sebagaimana kita berusaha, ya, untuk membiasakan dan melatih diri kita kepada kebaikan atau dengan kebaikan. Ya, ada sebahagian ummahat misalkan, ya, ketika menerima tamu atau bertamu, ya, di luar memakai cadar, ya, maka hendaknya ketika bertamu atau menerima tamu buka itu cadarnya. Ya, jangan sampai kita tertutup dari masyarakat. Ya, sehingga enggak diketahui ini laki-laki atau perempuan yang sedang berbicara. Ya, hitam-hitam, ya. Tapi karena enggak dibuka, orang jadi curiga. Ya. Nah, sehingga jangan sampai, ya, kecurigaan masyarakat itu semakin dipertajam, ya, diperparah dengan sikap kita yang salah. Ya, maka hendaknya seperti ini dihilangkan. Ya. Nah, dihilangkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya atas kelebihan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.